jauh dari iku perkara. Paham gitu? Jadi madhabe ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik. Wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangke diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo, mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina, gak narkoba, gak wong bae tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Lan nek ya ono crito ono ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama nek gak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" "Kula Gusti." "Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan. Mun mboten nate dosa sirik panjenengan." Jenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dhewe pangeran sotak ta iku bener langsung swarga. Dadi tuk pangeran, kula kok sangu apa? Sangu apa Gusti? Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim kula niku mboten nate sirik mbek jenengan. Lah ora tau desa nggih sering Gusti tapi jare jenengan nak ra sirik di sepuro. Wis ngono ta. Wis langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getu, lha apa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwathah terus anake wakal nang. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rohmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Wong sering kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula Gus kula utang kula kathah anak kula minggat sak niki bojo kula nggih penyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenane saya rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah berarti jenane cek normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gitu, serokokan. Saya nemat tu sih, bagus buat siling nemat ya pangeran. Gue ni kumawon buat jangan eling nak ngopi ni gue enak, rokok ni napa enak. Mohon pokoknya jangan kudu eling terus rahmati pangeran. Namun eling bucu mingkat macam mana? Anggap mohon bucu ni sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jangan gak bahagia atau boten. Nama orang tua ni bahagia, enggak. Berarti bucu mu rasional, bagus. Gue kudu bangga. Di bucu apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung gua pekat toh derang yus. Dani cerdas si bojomu pilihan iku regan. Semulai sadar. Kang seminggu semuanya. Wah bagus ke solusi ini jenengan. Ulon saat ini pun nikmat, pun stabil urip ulon. Lagu Dawi Abul Hasan Asadali. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fisudir. Nanti setan berusaha memisahkan anda dengan Allah. Justru baik dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih, dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya wa ridho bima qadarta 'alayya. Ditobati Nabi Adam lucu Gusti, kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mereka awas di skenario besar Adam salah gening bumi, nak neng bumi engkau Allah ngutus Nabi Muhammad. Engkau ono wong paling afdol saat dunia iku Nabi Muhammad sing nunggoni kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora koyok bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iku disebut wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek isih mbok tunggoni. Dan Nabi saiki wis intakola ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana wahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nan Allah ora bakal nyiksa nek ijek gelem is. Ben saiki karek istighfar ora gelem. Dan semua sigot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malah bakas dosa kan Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing wa atubu ila astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunubahu wal ghafurur rahim mari rabok jiwa itu tapi seneng pojok mendunung wangi seling dosa ini mung sifat mung ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal ku piye Allah disifati kok malah nangis kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhire ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha yo lha misale maling itu terus ngisi jedeng masjid ayo tetep maling ngisi jedeng masjid ayo tetep artinya ya tetap jadi ngamali. Laopo eling tahu maling, terus tahu neng majare izin mereka tahu tu. So, padahal misalnya ngisi masjid, yo, misalnya saya ikonong fasek teko ngaji, nambahi jumlah ya ke pengaji. Ya. Mau teko ngaji mereka ngeroso fasek. Nah, saya misalnya wong fasek ngeroso fasek kafe tetap nekani pengajian, nak pengajian mayoritas mereka sing fasek lah. Teko. Lah nak misalnya sing fasek, aku mau teko wong ruso. Akhirnya sing ngaji sepi, toh wong resik toh. Berarti sing ngaji wong ujub toh ngeroso resik. Malah repot toh, luang rasa resi, rawang nopo, ujuk. Dan itu jadi penting gue pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalah no Nabi Adam, perkara nyalah no Nabi Adam nate nopo, dosa. Ternyata dosa ni Nabi Adam, summa jatabahu rabbuhu, fataba alaihi nopo, wahda. Dada no dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, terus sama kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau dirumat Fir'aun, Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab. Dunia ini diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Dadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bernakal, bersalah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling, ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat dihaka. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae tenan. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pangeran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadi. Tapi nek aku eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik tapi kowe eling-eling nggon kotor kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih terus syukurmu iku kapan lha iku jenenge sombong paham ya wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten Asy'ari lha nggih misale kados kula ngeten nggih bar kecemplung ning jurang terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal bar iku amen trauma ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin asemane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amun trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhe nek matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek. Trauma kan? Lah iku dawuh Abul Hasan Sadali. Wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh nek yang saleh tidak ngurmat masjid madrasah. Boten awak kula nggih tesih kotor kula niku tesih sinten niku boten angsal sing ra oleh ku mimpin mun kula bali sing ora oleh niku napa mimpin nek mimpin niku kedah tiyang saleh sing rada spesial ora kudu ideal wis aku lho ora rada pantes lah ora pati bedua ora pati bedua teman-teman tapi nek ora mimpin boten masalah paham nggih. Malane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta sebuti sampai budi wong budi gefan Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Monggo bakal ngerti sira kabeh mayana lakum minila uqti anak tine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok mbek sikil kirine diketok. Nah tangan kirine diketok sikil kanane diketok. Pokoke diketok selang seling. Kurang ajar tenan Firaun. Dadi nek nyiksa seru. Jadi nak diketok tangannya tok kan jadi sikil. Nak sikil tok jadi duwe tangan diketok isi tok si tok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Alyumna kang tengen wa rijlihi alyusra. Pokoke nak tangane kanan sikile kiwa, nak sikile kiwa tangane kanan. Wala usallibannakum lan bakal nyalip ingsun kumeng sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan, wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa sahrat Firaun la dira ora ana bahaya iku mujud la dira. Tegese ora ana bahaya mujud alena ing atase kita. Fidalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina mungkalibuna. Niki bukti nak teori kula bener. Tukang sihire Fir'aun niku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi nggih mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sause tobat pede. Sause tobat ngendikan piye? La dhaira inna ila rabbina mungkalibun. Inna natma'u wa yaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Dadi tobat iku selali dosane. Gusti kula seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepuro. Jadi ya bener bakal salah. Kulo nu seneng nak jenengan sepura salah-salah kulo. Tapi kan nyifati Allah. Nak Allah itu dat sing nyepura kesalahan. Jadi eleng-eleng ya. Pokoknya nak tobat itu eleng-eleng. Nak Allah dat sing nyepura. Nah, nojo eleng dusane to. Eleng nak Allah dat sing nyepura. Terus isin. Nah, isin nojo baleni. Nah, terus baleni nah. Jenengi rada isin. Parah. Nah. Jenengi rada isin. Berarti ya kira iso isin biar pengeran. Inna satamne kita ila robbina maine pangeran kita badha mautina sause mati kita bi aji wajin klan endine cara kana tinemu apa ayu mung kalibuna iku bali kabeh eroji unatekse bali kabeh fil akhirati ing dalam akhirat iki nunjukno nak saharat firan rasional masih jenengan pateni nggih nampa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon dadi jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jing ben nggih sowan pangeran maksude rambok pateni saiki yo sok ben tetep napa mati.